Mitra Bisnis, kemarin pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah menggambarkan adanya bayang-bayang kendala teknis serta politis dalam penyelenggaraan pemilu di tahun ini setelah melalui proses pencoblosan suara serta memasuki tahapan pengumpulan dan penghitungan suara. Menurutnya, pasca pencoblosan di tingkat TPS, proses pengawasan terhadap penghitungan suara tidak akan menimbulkan masalah. Mengingat, ada banyak saksi dari partai politik serta petugas di lapangan, dan masalah berpotensi muncul saat hasil penghitungan surat suara dikirimkan ke lembaga pemerintahan di tingkat kelurahan maupun kecamatan, serta saat data-data itu diinput ke sistem IT pemilu. Dan untuk melanjutkan bahasan atas potensi-potensi masalah dalam pemilu, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, pastinya potensi kecurangan memang sangat besar saat data hasil perhitungan mulai dikirimkan dan diinput ke sistem IT ya Pak? Iya, belum besoknya dikirim, mau dikirim yang bikin enkripsi data untuk IT-nya ke pusat siapa? Mainnya jadi situ selesai urusannya. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan pandangan atas lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu? Bawaslu ini kan dia cuman dimensi politis yang dia lihat kayak gitu. Pengalaman kita selama ini dengan Bawaslu kan jujur aja lah, berapa besar kapasitas Bawaslu untuk mengawasi soal-soal teknis yang punya implikasi pada aspek politis gitu. Saya nggak percaya. Kita ini kan kampung kecil, Republik Indonesia itu sebetulnya namanya desa dan kampung bernama Indonesia, sehingga saling tahu gitu. Ya sorry aja, Bawaslu tidak punya kapasitas untuk kontrol itu, apalagi kita ngomong dari Aceh sampai Papua, ngomong kosong kalau bisa efektif itu. Bukan nanya kurang, kapasitas personilnya memang nggak memadai, kapasitas instrumentasinya tidak ada gitu, tidak cukup ininya gitu loh. Dan kalau dia nggak bisa main komisionernya, berusaha ganti pegawainya. Pegawainya nggak dia bisa ganti, dia main. Dia cari teman-temannya untuk masalah proyek pencetakan, proyek distribusinya, proyek IT, segala macam. Ini ya kacau, dan kepentingan itu nggak pernah tersatukan, termasuk di Bawaslu-nya gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, PAS FM.